ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ورزقنا الإخلاص، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوفيق والسلامة في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب kita lanjutkan kajian fawaidul fawaid. Lanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin. Dan Ana enggak punya kertasnya, sehingga Ana ingin di antara antum membaca. Ah, baca. Ya. Ana bisa baca. Siapa yang sudah bahasa Arab, belajar bahasa Arab? Ah, Indonesia doang. Ah, ini antum Dimas. Baca Arabiknya. Yang paragraf kedua dan ketiga. Baik, tafadhol. Dengan keras. Hayatul Abdani. Hayatul Abdani. Dah gitu? Dah. Baik, dimulai dari amma hajatuhum ilaihi fid dunya fa ashaddu min hajatihim ila ila ta'amin wa syarab. Baik. Kita mulai dari hajatnya kita kepada Rasulullah selagi kita masa di dunia. Fa hajatuhum ilaihi ashaddu min hajatihim ila ta'amin wa syarabin. Kemudian wan nafsi, wan nafsi. Baik, tiga hal itu, makan, minum, dan nafas, tanafus, itu benar-benar asasnya kita hidup berfisik. Tanpa ketiganya atau tanpa salah satunya saja sudah nggak bisa lagi kita hidup. Dan ternyata kebutuhan kita akan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya itu lebih darurat lagi dibandingkan kebutuhan kita terhadap ketiganya hal tersebut. Ketika dikatakan bahwasanya kebutuhan kita terhadap nafas itu darurat, jelas itu muttafaqun dan ijma', ijma' ukula. Bahkan orang-orang gila pun tahu akan hal itu. Gak bisa mereka tanpa makan, gak bisa mereka tanpa minum, gak bisa mereka tanpa nafas. Tetapi ternyata ada orang yang paling berakal, yang hanya mereka lah yang mengetahui, menyadari, dan merealisasikan adanya kebutuhan atau adanya darurat yang lebih darurat daripada darurat fisik tersebut. Yaitu daruratnya kita kepada Nabi SAW, petunjuknya di dunia ini. Mulai dari kewajiban maupun hal yang bersifat mandub sunnah. Kebutuhan kita terhadap itu semua, pertama mengilmu itu semua itu darurat. Dalam artian globalnya ya. Karena enggak semua hal yang berkaitan dengan hadis Nabi wajib kita secara darurat kita pelajari, enggak semuanya. Tetapi nilai ittiba'nya seseorang itu sangat mencerminkan kualitas keagamaan dan ibadah dia. Kita lihat orang berilmu, pintar, tapi ketika dia memang tidak memiliki manhaj dan tidak ada nafas ittiba, maka seringkali kita lihat kurang respectable kadang-kadang atau seringkali. Ittiba itu masya Allah itu rizki besar. Makanya kadang kita lihat rekan-rekan misalnya alhamdulillah salafiyin yang awam seperti kita, tapi alhamdulillah Allah rezekikan keinginan mengikuti Rasul dan mentahari, tahari itu meriset dan mendalami dan pengen tahu, kepo tentang amalan Rasul. Itu kalau kita lihat auranya mereka itu berbeda dengan aura orang selainnya, walaupun secara realita lebih berilmu daripada awam ini, salaf ini. Bahkan profesor, doktor yang ngajar di kampus-kampus, ketika antum melihat jenggotnya dicukur tapi mengajar pendidikan agama Islam, mengajar tarbiyah, antum akan merasakan nafas yang berbeda dengan nafas orang awam yang berjenggot, celana cingkrang dan berusaha mengamal sunnah. Beda nafasnya. Ilmunya beda, tapi nafasnya itu beda, ruhnya itu beda. Antum akan menemukan ikhwan yang pintar luar biasa tentang ilmu fikih perbandingan, namun giliran dia mendengar azan qomat, dia tidak mau datang padahal tidak ada kesibukan, maksudnya enggak di perjalanan, enggak masih lagi sibuk di jalan, lagi apa gitu, enggak. Tapi memang dia lebih suka menunda-nunda sholat waktu itu, masih menunda di sini sampai keluar jamaah. Akan beda dengan orang yang mungkin dia awam, baru kenal ngaji, tapi dia tahu sholat berjamaah misalnya wajib baginya, maka dia laksanakan benar-benar. Langsung meninggalkan pekerjaannya selagi azan, setelah azan. Beda nafas. Nah, banyak orang berilmu maupun lebih-lebih enggak, tidak merasa butuh kepada tuntunan Nabi SAW. Ya. Alhamdulillah kalau Allah Ta'ala menyadarkan kita akan hal itu rezeki yang sangat besar dan modal yang sangat besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Selawat pun termasuk salah satu penyebab syafaat. Ya. Ittiba kepada Nabi SAW itu tidak dimiliki oleh semua dari kaum muslimin. Karena hampir semua bentuk ittiba kepada Nabi itu berlawanan dengan hawa nafsu. Hampir semua. Berlawanan dengan kecenderungan jiwa. Mulai dari masalah nawafil, baik dari segi sholat ataupun wudu, nawafil yaitu sunnah, ataupun dari segi sedekah, ataupun dari segi sholat dan lain-lain, itu seringkali bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Ketika seseorang melalaikan sesuatu yang wajib, maka jangan tanyakan tentang sunnahnya dia. Ketika seseorang melalaikan sesuatu yang wajib, berarti sudah pasti dia ada khalal di bagian sunnahnya. Ya. Sudah pasti itu. Dan masyarakat kita masih terdidik dengan masyarakat yang anti sunnah, doyan makruh. Yang ketika itu disebut, oh ini sunnah saja, maka tidak dilakukan. Dan ketika, oh ini makruh kok, maka dilakukan. Dan melakukan yang makruh lebih semangat daripada melakukan yang sunnah. Atau melakukan yang makruh sesemangat dia melakukan yang makruh sesemangat dia meninggalkan yang sunnah. Atau kadang-kadang dia malah menentang yang sunnah. Makanya masya Allah sekarang didikan-didikan taklid dan fanatik buta itu sangat jelas simah dan tanda-tandanya. Atau makan melihat mereka di antara orang-orang sarkuk, orang-orang yang berpegang pada ormas-ormas tertentu, sikap ta'asub mereka, masya Allah. Ketika kita kata murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun alkitab, kalian itu nyuruh kita untuk tidak fanatik pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Utsaimin. Bagus, kita dinasihat itu alhamdulillah. Tapi kalian tansawna anfusakum ketika ada masalah khilafiyah tentang isbat. Tentang masalah-masalah khilafiyah yang kita menyelisih kalian misalnya. Ya kan? Tentang masalah misalnya apa? Qunut witir, kita bilang misalnya anda bilang bid'ah. Misal. Pendapat khilafiyah. Oi, anda hal bagian bid'ah misalnya. Kemudian antum bagi antum sunnah, mengikuti madzhab Syafi'iyah misalnya. Baik, khilafiyah bukan khilafiyah. Muttafaq alaih, sepakat ini khilafiyah, baik sepakat. Anda bilang bid'ah. Apakah ketika Anda bilang itu bid'ah berarti Anda enggak insaf? Enggak juga. Itu bentuk keinsafan Anda. Anda bilang bid'ah, selama Anda bilang bid'ah, Anda enggak maksa antum untuk ikutan. Tafadhol, tapi bagi Anda itu bid'ah. Tafadhol, antum mau bilang itu sunnah, itu adalah pendapat yang antum pilih. Anda bilang bid'ah, ini yang Anda pilih. Ketika Anda memfonis ini bid'ah, maksudnya dengan ikut imam yang menurut kita bid'ah misalnya, maka hak Anda juga untuk mengikuti pendapat yang Anda pilih. Dan antum silakan tersinggung, silakan. Tetapi jangan ajari kita untuk bersikap insaf, tapi sementara antum sendiri menyalahkan apa yang Anda pandang. Paham dari sini? Yaitu ketika misalnya bagi Anda ini salah, bagi antum benar. Anda punya hujjah, antum punya hujjah. Ya. Kemudian antum mentokin Anda, ya akhi, antum insaf, adil antum. Baik, Anda bersikap adil bagi Anda tetap ini. Udah. Bagaimanapun Allah menampakkannya seperti ini bagi Anda yang sahih, kalau Allah menampakkan bagi antum itu lusun, tafadhol. Baik, berarti insaf bukan? Insaf, tafadhol. Tapi bagi Anda ini tidak. Dan kalau antum mengakui itu tidak, alhamdulillah. Berarti antum sejalan juga dengan Allah, enggak masalah. Insaf. Adil, kan? Baik. Tapi kemudian yang terlihat sekarang orang-orang yang menyuruh kita insaf, menyuruh kita adil, itu rata-rata mereka ketika ada khilafiyah dan ada pendapat yang bertentangan dengan ormas mereka atau hawa nafsu atau kepentingan mereka, maka mereka adalah orang yang paling pertama melanggar peraturan yang mereka buat sendiri dari peraturan insaf. Orang paling pertama melanggar. Soalnya di grup-grup Facebook itu ada grup sarkup dan semacamnya. Masya Allah. Gak ada sisi insaf sama sekali. Isi kambing, binatang, syaitan isinya. Gak ada insaf. Isinya hal-hal yang kalau misalnya tidak bertaubat darinya itu terlaknat orang-orang. Tuduhan, cacian, makian, fitnah, dan perubahan-perubahan gambar dan semacamnya. Apakah ini muttabi'un nabi? Apakah ini dikatakan pencinta Nabi, tukang selawat, atau tukang cari duit dengan selawat? Tukang cari duit dengan selawat, dan itu masyhur. Lalu kiai-kiai yang di kampung, atau maaf gak semua kiai, tapi sebagian atau banyak dari kiai di kampung, banyak yang mereka hanyalah mencari duit dari dakwah. Hanya itu. Ilmu gak upgrade. Dengan sebagian juga memang ada ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Tapi kita gak menafikan keberadaan di antara mereka yang luar biasa buruk. Ya. Tapi itu, muttabi'un nabi kelihatan dari nafas-nafasnya, kelihatan dari detak detik ibadahnya, kelihatan dari bagaimana dia sholat, kelihatan dari bagaimana dia memperhatikan urusan ibadahnya. Itu, muttabi'un nabi. Ya. Baik. Muttabi'un nabi itu bukan orang yang merasa ketika dia sudah menghatamkan bahkan menghafal Arba'in Nawawiyah, kemudian dia enggak mau ke Sahih Bukhari, enggak mau memperhatikan Sahih Muslim, enggak melihat di kitab-kitab sunan, apa? Sebagian orang-orang yang bergelut di bidang fikih, mengatasnamakan fikih. Tanya, pernahkah antum membaca, kira-kira butuh waktu, menuangkan waktu untuk membaca Sunan Abi Dawud? Enggak pernah. Apa menurut antum Sunan Abi Dawud? Oh, itu kitab hadis. Ini merupakan kejahilan dia. Jahil, bodoh. Berarti selama ini dia mengungkapkan, ngomongin fikih, ngomongin khilafiyah, ngomongin pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Masya Allah, kita harus insaf ini. Gak pernah baca kitab-kitab sunan. Padahal kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu isinya fikih semua. Ketika seorang faqih tidak pernah membaca kayak gitu, dipertanyakan ini orang maunya apa dari ilmu. Beneran. Antum kalau misal kita sebagai orang awam, wajar kita gak baca kita. Tapi kalau misalnya kita tampil ke depan umat, kita gak punya bacaan sunan atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita baca rutin, ada yang salah di sini, ada yang salah juga di sini. Makanya sebagian ulama mengatakan, seorang pemula yang banyak dikit-dikit ngomong perkara khilafiyah, perkara khilafiyah itu dipertanyakan ini. Maunya apa? Apa yang dia mau? Ya. Makanya kita lihat, walaikumsalam, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Sebagian dari mereka yang pintar masalah fikih, jahil pertama, jahil masalah akidah. Dan sangat toleran dalam masalah akidah. Mutasahil dalam masalah akidah. Masalah syiah gak pernah dibahas. Tapi giliran ada masalah fikih yang bersimpangan dengan ormas dia, atau yang tempat berafiliasi dia, langsung keluar-keluar. Sebenarnya apa yang mau diinginkan di sini? Apakah itu sikap itibar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah emang ini mempertahankan kiainya atau mempertahankan kiai kita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dipertahankan? Atau kepentingannya? Sebagian memang ustaz atau siapapun akan merasa terusik ketika pencahariannya diusik. Baik itu yang berafiliasi pada ormas atau yang berafiliasi pada salaf. Terserah. Nih, terus. Berapa penghasilan ustaz yang masya Allah di mana-mana ngajar? Berapa? Anun tahu? Anun tahu nggak? Sama lah, Anun juga tahu. Nggak berapa? Estimasinya, karena ini antar panitia pengajian sebenarnya ngerti. Ini tarifnya berapa? Maksudnya panitia kajian. Panitia kajian itu, kalau mau ngundang ustaz, dia mikir, maksudnya mereka mikir, berapa tarifnya beliau? Beliau berapa? Dokter berapa? Jadi punya plan, maksudnya punya estimasi. Jadi gak sembarangan, majelis taklimnya kecil, maksudnya masjidnya sepi, tiba-tiba mengundang besar-besar, belum tentu kuat dananya nanti. Kenapa? Karena dananya dari sini. Dari promo, dari kotak aman. Nah, ini politik banyak terjadi di sini, politiknya. Berapa? Kalau misalnya, ada ustadz yang masyhur dan Nana nggak sebutin namanya. Tapi kalau misalnya akhwat disebutin namanya langsung, beneran. Akhwat itu kalau udah kagum sama untuk kaget beda. Kagum sama kaget itu beda. Walaupun dua-duanya sama-sama kak-kak gitu. Tapi beda sifatnya. Akhwat itu kok kagum. Kalau kaget. Ya. Tapi kok kagum. Gitu. Ya. Jadi sama-sama. Nah. Kembali ke akhwat. Enggak, kembali ke ustaz. Nah, dalam sana sebutin. Penghasilan sebulan sang ustaz ini sekitar 80-90 juta. Kaget. Itu yang antum taruh di situ. Ya. Satu kajian tematik akbar. Level akbar. 2 juta lah. Dapat. Dan panitianya lebih banyak lagi. Ini bukan berarti tentang kajian ini kecil, banyak orang dikit, nggak banyak duitnya. Bukan gitu masalah. Ini Jakarta, ini Jabodetabek itu lahan. Anda, usaha-usaha misalnya yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, mereka sekarang di Jakarta berafiliasi sebulan lah di Jakarta. Kaya. Iya. Makanya kawan-kawan, ustaz ini kuat banget sih, kesini, kesana, sini. Karena besar pahalanya dari situ. Ya, itu yang paling top itu sekarang, anak gak masuk itu. Di antara top 10 itu. Ya, top 10-nya, billboard-nya. Ada yang satu, siapa? 89 juta. Itu kalau misalnya memang beliau sehat. Kalau sakit-sakitan ada yang 60 juta sebulan. Masya Allah, kalau aneh 60 juta bro, aneh 60 juta misalnya dapat sebulan 60 juta penghasilan. Nah, itu nanti. Ya, insya Allah. 60 juta per bulan. Ulangi. 60 juta per bulan. Anak kasih antum nih 10 juta, 20 juta buat nikah. Buat antum. Bayarnya nyicil. ya. Beneran loh, masya Allah. 60 juta per bulan itu kok normal kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kajian melulu. Nah kalau misalnya itu satu hari 3 kali kajian pagi sama mama di perumahan, taruh satu. Kemudian sore di masjid pula taruh berapa? Malamnya dapat satu hari paling 2 juta lah. 2 juta. Atom jangan kaget. Atom kaget karena selama ini itu rahasia. Ini anak gak nyebut nama sama sekali. Tapi ini Anda perlu tahu bahwasanya di balik semua ini ada permainan besar. Ya. Itu yang besar-besar ya banyak. Dan yaitu keuntungan ustaznya. Dan ustaz yang besar nama itu seringkali dimanfaatkan oleh pengajian besar. Sebagian pengajian besar, biar enggak semua tersinggung. Sebagian pengajian besar. Karena tromolnya laku laris, apalagi yang pengajian berlantai-lantai. Satu pengajian berapa bisa, kalau misalnya pengajian 500 lebih, apa sampai 1000, 30 juta. Dari sini doang. Dari sini doang, dari kotak itu doang. 30 juta buat mengeruk rumput itu dapat rumput 30 juta. Makanya kemudian ada orang ustaz favorit anak, ya, cerita. Oh, Masya Allah, anak interogasi itu. Nah, anak gak sebutin merek, gak sebutin apa. Gak sebutin nama, gak sebutin tempatnya, masjidnya, gak sebutin. Tapi gak tahu antum tahu apa enggak. Mau tahu apa enggak, yang penting terjadi happening. Ustaz ini masuk, udah rutin di sana. Anak mau interogasi. Apa mereka yang panitia? Panitia berapa orang? 10 orang. Tapi besar kok, besar masjidnya. Ya. Berapa ini? Ini sekitar 15-an juta. Ketika dikalkulasikan semuanya dari tromol 15 juta. Satu pengajian, enggak nyampe sejaman. 15 juta. Baik. Buat Ustaznya bilang, curhatnya. Ana cuma dikasih 2 juta. Ini bukan berarti usahanya, loh, anu cuma dikasih 2 juta. Apa ini? Oh, 2 juta doang, level anu 5 juta. Bukan gitu maksudnya, bukan itu maksudnya. 2 juta dikurangi 15 kurang 2 juta ke 13 juta. Ana tanya ke mereka, antum kemanain 13 juta? Selain ke kantong-kantong antum. Paham gak maksudnya? Antum apa sih? Kenapa kerjaan antum apa? Ngadain kajian doang. Antum tiap-tiap umum dapat 1 juta dari itu. Apa usaha antum? Apa? Gitu kan? Maksudnya gitu, maksudnya ustaz gitu. Tapi karena dapat 2 juta, bukan berarti usahanya, oh, ustaznya udah duit dilempar-lempar ke muka antum, udah kaya, gak perlu lagi sebenarnya. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya, antum narik anak sini. Kan untuk memasyhurkan kajian. Berarti sebenarnya porsi antum setengah sebenarnya. Ini bukan materi, tapi antum mikir, porsi antum setengah. Antum tuh panitia aja, anak pemateri. Berarti kalau 15 juta, anak 7,5 dapet dong. Ya enggak? Maksudnya gitu kan, ngerti kan? Bukan berarti komersil, ustaznya udah kaya, udah punya toko, udah punya apa. Enggak perlu. Terus uang kemana? Sebentar antum tiap pekan bikin kayak gini. Dan ternyata di antara panitia, ada yang enggak punya kerjaan sama sekali, kerjanya bikin kajian. Tapi, handphonenya, bajunya, kuliner kemana-mana. Dapat duit dari mana, bro? Dapat dari mana? Dari ngedatengin usaha-usaha majur. Money and chair. And chair dari situ. Main bisnis kayak gitu. Satu pengajian berani mengambil ustadz yang wah lagi hot-hotnya sekarang. Berapa? Satu kali kajian, gak ini sih, Pak. Anak kasih tau, bandrolnya berapa? 4 juta dikasih buat ustadz. Ya, untuk apa? Supaya yang lain nanti gak mudah. Kenapa? Nge-pair duluan yang lain. Paham gak maksudnya? Cuma misalnya, nah undang di sini ustadz siapa misalnya? Misalnya ustadz Erwin Gutawa. Ustadz, itu penyanyi itu. Misalnya Ustadz Arif Syamsuddin. Antum dari jauh, dari Lampung, pusat besar diaman. Dari Sukabumi, pusat besar. Maksudnya masyhur, antum menarik, kumis antum menarik, jenggot. Pokoknya banyak kesini, terutama aku. Dan apalagi yang model-model kaya yang terkenal. Wah, bakal datang mobil-mobil itu. Akan bandrol antum karena antum masyhur 4 juta. Satu kali sih. Setiap bulan antum kesini. Wah, ustadznya. Oh, 4 juta, men. Lumayan bisa buat beli cukur kumis banyak. Oh, banyak. 4 juta. 4 juta. Karena bilang 4 juta karena sedia. I don't believe it, gitu kan. 4 juta. 4 juta men, 4 juta satu kajian 45 menit, 4 juta 10 menit 1 juta anak pengen gitu. Gak maksudnya, kok bisa 4 juta ya. Strategi itu strategi. Kenapa kayak gitu? Karena ini Ustaz ini punya nama dan diundang malam mata, sehingga pengajian-pengajian lain kan antar pengajian kan saling tanya, ente berapa ngasih ini, ente berapa, makanya saling tahu, makanya bisa diestimasi ente berapa ngasihnya di pengajian ini. Wah hebat, 4 juta, wah udah ngeper duluan pengajiannya, ngeper duluan loh. Wah Ustaz Arif 4 juta tarifnya, ah jangan aja yang di TV tapi yang nggak toleran lah. Padahal saya sendiri, antum mau ngasih berapa aja terserah mas. Padahal gitu, tapi rata-rata pengajian ngeper kalau misalnya ngedatengin yang super duper gitu. Ini terjadi kayak gitu. Kenapa yang pengajian ini berani bandrolnya? Karena ini menguntungkan, mendatangkan yang berlipat-lipat dari 4 juta. 4 juta itu hanya sekian persen dari nanti yang dapat dari sini. Berapa? 4 juta dibandingkan 30 juta pernah terjadi? Nggak seberapa mas. Nggak semua. Ini bisnis yang terjadi. Jadi nggak. Dan terlihat sikapnya panitia yang bukan tol boleh kayak gitu. Kayak gitu modelnya. Nyari us, memanfaatkan ustaz. Sahih. Dan itu yang ustaznya juga menghalalkan itu. Makanya terdukung saat simbiosis mutualisme. Jadi udah enak dua-duanya. Kong kali kong. Kalau antum datangin Ustaz Aziz, Ustaz Melakin, antum kasih setnya antum, tampar antum, apa-apa antum bayar aneh. Beneran. Gak mau dibayar Ustaz-Ustaz yang udah memang dari lu berjuang. Gak mau dibayar. Dibayar antum dikemplong. Aneh yang bayar antum. Gak mau aneh. Enak aja, emang apaan dibayar-bayar dakwah. Gitu. Itu yang dipakai di contoh. Beda dengan yang sekarang. Enam. Enggak juga disalahkan karena kebutuhan, sorry, tetapi please tuan, jangan sakitin orang miskin, jangan sakitin masjid kecil, sehingga masjid kecil penyelenggara ketika menanya ke penyelenggara tabligh akbar antum berapa ngasih ini, 3 juta, wah ngeper duluan masjid kecil, takut malu sama ustaz, malu, sementara enggak semua ustaz mau diperlakukan. Coba di sini, itu terjadi menjangkiti di kajian salaf. Mana dulu? Menjangkiti kajian salaf, bukan kajian ikhwan, bukan kajian HTI. Bahkan mungkin malah kajian mereka lebih ngeblusuk. Ada di antara ikhwan muslimin ke desa, walaupun demi melogokan produknya, tapi ya itu kita dulu kita menjelek-jelekkan mereka. Kita ngapain kok antum nyumbang-nyumbang, gak usah dong bawa logo-logo partai dan sebagainya. Sekarang nyumbang-nyumbang bawa logo radio. Ya. Realitanya gitu kan. Yang dulu kita kritisi, sekarang terjadi pada diri kita. Coba disadarin gak? Dulu kita ngejelek-jelekin partai-partai ini, partai itu. Alah, kalau misalnya ikhlas gak usah dong pakai logo-logoan partai. Sekarang kita pakai logo-logoan. Nah, ya. Sekarang menjual hadis, dia pakai share hadis ujungnya apa situsnya ini. Kenapa enggak cuma perkataan biasa aja, kenapa menjual? Bukankah enggak enak juga ketika kita barang misalnya kurma atau misalnya madu kemudian ada tuntunan hadisnya, itu kan enggak bagus juga kalau seolah-olah hadis itu atau ayat sebagai pelicin bisnis, kan enggak enak ya. Antum tercengang, kok bisa gini? Ini yang terjadi di balik layar. Yang tahu, iya para panitia. Dan anak punya teman-teman panitia. Dan teman-teman panitia yang anak punya, beberapa ini mereka memang benar-benar berusaha, ada, ini kayak gini, kok kayak gini, gitu. Jadi yang semakin kaya, makin kaya, yang kiri semakin kiri. Yang terkenal semakin terkenal, yang tenggelam semakin tenggelam. Dan kenapa ada ya kok John gak berani ngajak usah-usah yang kecil yang atau standar usah-usah tabel asgore itu. Gak berani, kenapa? Karena gak berani ngadain ini nanti ini kecil. Gak berani. Karena apa? Keuntungannya sedikit. Gak berani bikin kajian kita. Kalaupun kajian kita harus susah besar. Kenapa? Dikit ininya. Tulisnya dikit, mana dikit. Terutama dengan ikhwan-ikhwan yang memang aslinya bukan thullabul ilm. Aslinya orang-orang baru bertaubat, aslinya orang-orang baru kemarin kenal manhaj, kemudian saking semangatnya, tapi ketika kenal, ternyata hal ini sama menguntungkannya dengan pekerjaan saya sebelumnya, akhirnya di bisnis. Dan ini happening di Jakarta, khos, Anda nggak tahu di kota lain, khos di Jakarta. I'm telling the truth. Memang nggak semua truth itu harus detailing. Tapi kalau misalnya antum gak tahu, antum tell me. Ya. Itu bisnis. Tapi kabar 2 juta. Antum kalau misalnya mau lebih adil, mau mikir ya, antum kerjaan. Ya. Kerjaan. Masih mahasiswa. Digaji gak dia mahasiswa? Kelipian dong bro, dilipat digaji. Pak kerja apa pak? Kerja. Harus pengusaha. Kalau Anda tanya income juga gak enak ya. Income harapan antum berapa sebulannya? Harap income harapan yang not happening. 4 juta. Oh, 4 juta. Dua kali gajian tempat. Apa yang diajari? Paling kita itu-itu aja yang udah sebulan lalu Anda ajar. 2 juta, 2 juta. Kalau Anda sudah doktor. Tapi kalau Anda masih LCA itu mah paling enak pak. Enak kan? Fitnah gak? Fitnah. Fitnah banget. Dan para hadirin gak ngerasain itu. Gak ngeras dibalik itu. Tapi ini kalau misalnya hal seperti ini didiamkan terus menerus. Dan kemudian usah-usah besar wafat misalnya. Gak ada yang ngontrol. Gak ada yang ngontrol. Bisnis jadinya nanti. Beneran ini anak-anak bilang ini kekhawatiran. Ini kalian didiamkan. Kenapa kan gak berani ungkapin. Gak ada yang berani ungkapin. Takut satu sama lain. Takut dimakan, karena memang satu sama lain kadang antar pengajian tuh berseteru merebutkan ustadznya atau main tinggi-tinggian banyak-banyakan jumlah hadirin. Sekarang ada ustadz misal-usal yasin menunggur ini rakyat miskin nggak, kenapa kayak gini artis dirangkul untuk memperlakukan buat laku ini tasirusil amir supaya lebih bagus lebih menjual dirangkul. Itu nasihat dari ustaz yang berjuang dari dulu. Kemudian sekarang yang tinggal enak-enaknya doang. Ketika dinasehatin ngebales. Nasihatnya ustaz yang lebih dulu dibales nasihatnya. Enggak tahu kenapa kita. Seperti kan? Tapi antum jangan juga berarti anu enggak mau ke majelis ini, enggak mau ke majelis ini yang bisa tapi enggak mau. Bukan gitu juga, antum ikut-ikut aja, ini urusan belakang itu mah, urusan baik layar. Ya nanti perlahan-lahan antum akan terungkap sendiri, maksudnya hal-hal kayak gini perlahan-lahan akan terungkap. Aneh ya, akan hancur sendiri. Makanya sebagai pengajian yang membisniskan ini, beberapanya itu pecah. Kemudian bersaing, satu ini, satu ini. Dan mungkin antum tahu sebenarnya. Pecah. Kenapa pecah? Ya karena merasa anak pengen untung sendiri, anak pengen untung sendiri. Ya, gitu ya. Ini ya, I'm telling the truth. The truth is sometimes funnier than the lies. Ya, kenyataan itu kadang-kadang jauh lebih lucu kadang-kadang daripada dustaan lelucon. Ya, kadang-kadang kenyataan itu lebih serem daripada cerita horor. Hal-hal seperti ini dipelihara terus. Yang mengontrol keilmuan dan pengajian dan orang-orang awam itu tuh panitia-panitia pengajian yang mengambil rumput di balik itu semua. Ya, Anda nggak membicarakan masjid yang udah kaya dapat dana dari donatur, karena mereka nggak nyari duit, Tapi Anda orang-orang penyelenggara yang mereka asli bukan thullabul ilm. Dan ketika diajak aja ngaji kitab, mereka malah nggak mau, maunya ngaji besar-besar besar tematik yang emangnya seperti itu aja. Ini yang dikritisi. Ini yang dikritisi. Ya, Jakarta ini. Jakarta ladang yang sangat subur ini. Ladang yang sangat subur. Ada panitia kajian yang mau membagikan fotokopi kayak gini? Gak ada panitia kajian, maksudnya panitia kajian yang Abu Akbar, Abu Akbar. Padahal income mereka jauh daripada fotokopi ini, demi Allah, jauh. Satu kali kajian itu udah bisa antum panitia saja bisa dapat satu juta, satu orang nanti bagi-bagi hasil. Apa ini thalabul ilm? Nyari ilmu atau nyari apa sebenarnya dengan kajian? Hah? Kemudian bikin daurah mahal banget. Karena gak ngomongin kalau misalnya perukiah-perukiah, misalnya bikin tarif-tarif itu memang udah ya urusan mereka. Asalnya memang bukan basicnya ilmu tadi. Amin, bukan itu tidak. Mereka udah jelas. Mereka memang biarin aja lah. Susah dinasihatin. Tapi yang anak pikir ingin mengatasnamakan salah. Dahulu kajian-kajian seperti Ustaz Abdul Hakim, mana ada pernah bayar? Bahkan kalau antum berani gak antum jadi panitia kajian, kemudian antum Ustaz, kasih amplop. Pasti antum ngerasa ini gak berani. Kenapa? Ruhnya beda. Bukan itu dicari. Anda gak nyari ini. Ah, gak nyari ini. Antum kenapa bayar-bayar? Emang dikiranya siapa? Punya izzah. Punya kewibawaan. Punya penghasilan sendiri. Dan sekarang bayangkan antum ketika antum lepas dari kerjaan. Antum jadi gojek misalnya. Karena apa? Tergiur. Jadi berapa juta per bulan? 6 juta. 6 juta doang. Kalau jadi ustaz, antum. Ini ustaz. Belum masuk TV, belum. Tapi masyhur di mana-mana kajian diundang. Ah, 20 juta dapat sebulan. Jauh kan? Makanya jadilah thalabul ilm dan kemudian jadilah ustaz. Enak. Jadi anda ungkap sebagai kuas penan antum. Ya. Makanya antum lihat orang-orang yang biasa kaji tematik, ketika antum cari hafalan mereka, apa isinya? Enggak ada. Hilang berkahnya. Karena behind the scene ada sesuatu yang lain. Itu pertama syafaat, jadi kita harus benar-benar ittiba dan jangan sampai mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang mencari dunia semata dengan berlabel ittiba. Mungkin rumah ini juga, tapi enggak pernah ngaji, enggak ngajar ini. Baik. Kemudian tentang syafaat di hari akhir nanti kita juga membutuhkan Rasulullah SAW. Namun ingat, orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir itu adalah orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW di dunia. Gak mungkin dia di dunia leha-leha, gak pernah belajar, gak pernah itu, kemudian di akhir nanti dapat syafaat. Walaupun dapat syafaat, syafaat dari neraka menuju ke surga. Buat para ahli maksiat. Dan syafaat dari neraka menuju ke surga itu bisa aja menimpa orang jahil atau orang berilmu seperti ulama, bahkan bisa. Gak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Gak ada. Ya. Gak ada yang selamat dari itu semua. Baik. Ini ampun kalau misalnya tadi anda membicarakan keras hal seperti itu. Bukan karena apa Allah, karena anda melihat perbedaan benar-benar antara majlis ta'lim yang sahih, benar. Dia mengkaji kita, nana tahu di mana aja tempatnya dibandingkan dengan yang ini. Kontras mohon dia. Kontras. Dan ternyata ketika di majlis ta'lim rutin, ya mungkin pesertanya cuma 7-8. Ya, enggak ada nilai bisnis di balik itu. Kemudian ketika melihat Allah, hati anda sakit banget. Dan seperti anda pengen mengungkapkan ke banyak orang, tapi madaratnya besar kok memang. Ini sakit. Kalau misal antum memperhatikan orang-orang di kampung, antum berani enggak kayak gitu berbuat? Nah, membisniskan kajian, berani enggak? Tega enggak antum kayak gitu? Di kampung misalnya. Atau di mana? Di daerah yang mungkin bukan kampung, tapi masih orang-orang itu sosialnya bagus. Antum bikin kajian di tempat dan antum bisniskan tuh, rasanya tega enggak? Seberapa tega sih? Tega gak antum ingat para ulama ini datang berbondong-bondong, tapi ternyata antum yang antum inginkan dari itu tuh duitnya mereka. Tega gak antum? Tega gak? Apa? Jadi apa yang terpikiran di sini? Apa niatnya? Gak tega. Tega gak antum ketika antum menghadirkan si ustaz itu demi kepentingan antum? Demi duit antum, demi HP antum, demi mobil antum, demi kuliner makan-makan antum. Tega gak? Gak tega kalau orang masih punya hati dan masih punya iman. Gak tega. Bahkan kalau misalnya kita pemateri kayak gini, dan mungkin antum merasakan sendiri kalau antum mengajar. Antum bisa berusaha minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya ikhlas dan mengajar. antum tega enggak mencari duit dari anak murid antum? Sebenarnya enggak tega sebenarnya. Kalau emang benar-benar ada sanubari itu berbicara, enggak tega, Pak. Anak mengurup antum misalnya kerja omset 4 juta bersih per bulan, kemudian anak pengen mengurup dari antum 100 ribu per bulan. Sebenarnya ada rasa enggak tega. Walaupun enggak butuh, misalnya anak enggak tega. Malah justru ya ikhwan, apa? Justru kita harus, jangan sampai kita terselubung menjadi orang yang suka minta-minta namun dengan koper yang sebenarnya tidak meminta-minta. Ya, jangan saya gitu. Justru sebaliknya. Jadilah orang karim seperti kurma. Dia tidak menyerap yang kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan sesuatu yang baik. Seperti lebah juga. Dia tidak mengeluarkan yang tidak mengambil kecuali yang baik dari bebungahan saripatin yang dia ambil. Dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik sifat. Dan Allah hal seperti ini, anda demi Allah, anda enggak mengharapkan apapun dari materi antum, wallahi, dengan adanya usaha seperti ini. Kecuali antum, anda minta sama antum, doakan istri anda itu aja. Supaya, insya Allah, anak kita lancar keluarnya dan juga insya Allah jadi ulama, misalnya laki-laki, dan insya Allah mudah-mudahan laki-laki yang minta sama Allah. Doakan aja, cukup itu aja, anda enggak, Allah anda enggak. Gak minta sebenarnya, gak mengharap dari antum 100 perak pun anak gak berapa. Antum kasih anak 100 perak, anak kasih sekarang 100 ribu. Beneran? Dikira anak miskin apa? Padahal ya Allah, beneran? Bukan itu dicari. Wallahu fi'aunil amdi madamal amdi fi'aunil akhih. Itu dicari. Antum ya ikhwan, ketika antum membutuhkan sesuatu, ketika antum khawatir akan sesuatu, ketika antum mengharapkan sesuatu, berikan sesuatu. Begini, ketika antum menginginkan sesuatu harapan, berikan sesuatu pada manusia dan harapkan sesuatu itu pada Allah. Iya. Coba antum buka surat At-Taghabun itu ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak itu fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Allah mempunyai ganjaran pahala yang besar. Kemudian ada disuruh di situ, setelah itu disuruh taat, kemudian disuruh wa anfiqu infaq sedekah. Khairan lianfusikum, kebaikan buat diri kalian sendiri. Dan kemudian ada barang siapa? Astagfirullahaladzim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, yudhaif hulakum, barunya Allah memberikan kelipatan, yudhaif hulakum. Nah, enggak cukup itu, yudhaif hulakum di sini materi bisa aja, ada ma'nawi, wa yaghfir lakum, berarti sedekah itu bisa ngasih materi dan bisa ampunan juga, masya Allah besar. Nah, dan ini mungkin juga nasihat buat ustaz-ustaz juga. Buat ana, buat antum, buat siapapun dari kita yang punya amal dan harapan. Harapan. Syekh Rasulullah SAW dalam suatu hadis sahih Bukhari Muslim pernah diceritakan ada seorang dari suatu kaum datang kepada beliau. Ya, datang kepada beliau. Rasulullah SAW itu harisun alaikum. Sangat berhasrat supaya kalian itu dapat hidayah. Gitu. Di antara bentuk dakwah Rasulullah itu sedekah. Orang kaum tersebut datang ke Rasulullah, dikasih sama Rasulullah apa? Seekor kambing. Kambing dikasih. Langsung kaum itu, orang itu pulang ke kaumnya. Apa kata orang itu ke kaumnya? Ya qaumi, aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Itu dari satu orang dikasih kambing langsung menyuruh dakwah ke kaumnya. Masih kambing. Apa yang Rasulullah harapkan? Kaumnya supaya dapat hidayah. Cukup dengan apa? Sedekah ke satu orang yang penting, orang penting. terjadi. Pahala berlipat ya. Antum mau beritiba sunnah seperti ini? Antum mau tetangga antum nih, wah masya Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, pokoknya segala macam zikir antum yang ketika melihat mereka, saking buruknya, kan? Antum mau supaya mereka berhidayah, salah satu pintunya dengan cara memberi hadiah atau sedekah. Iya. Atau mau ceramah kayak mau nyetel rojo gede-gede, mereka malah tambah mau nyetel black metal. Iya, nyetel Metallica nanti mereka dilawan itu dengan cara akhlak dan memberi sesuatu yang maknawi dan memberi sesuatu yang materi. Itu nggak usah ceramah, jangan ceramah. Ceramah emang siapa yang butuh ceramah? Mereka butuhnya musik bukan ceramah misalnya. Kamu itu ceramah antum. Karena mulai dari itu, ya, masuk ke hati. Nah. Dan jelas dalam sabda Nabi, mana qasat sedaqatun min mal. Itu harus diimani. Enggak berkurang, bahkan tadi yudha'ifu. Karena sedekah itu ibarat kita tuh investasi minjem. Kalau kita beri pinjaman ke orang, kemudian kita nagih dengan lebih atau sepakat lebih, itu riba jelas. Riba ada kelebihan dalam hutang. Tapi kalau antum sedekah lillahi ta'ala, Allah pasti gak bakal ngasih yang sepadan, ngasih yang lebih. Dan itu bukan riba, itu fadl. Hey. Ada cerita yang ana ajarkan kepada orang-orang ketika di suatu siang. Di suatu hadis riwayat muslim muttafaqun alaih, ada tiga orang di zaman dulu. Ada satu orang di hadis Nabi ini diceritakan oleh sallallahu alaihi wasallam, ada orang belang-belang kulitnya, bukan belang-belang karena habis naik motor nggak pakai ini, bukan, belang-belang kulitnya hitam putih jelek banget ya. Ada yang kedua orang botak nggak pernah punya rambut. Ada yang ketiga, si buta. Nah, tiga orang ini, itu ana ajarin kepada orang-orang ketiga itu. Hadis tersebut. Datang malaikat. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia. Kemudian malaikat itu tanya ke yang pertama, si belang-belang. Kamu mau apa? Saya mau disukain orang. Ini wah pokoknya kayak gini nih. Udahlah, saya enggak mau kayak jin lagi tuh, pengennya normal, Pak. Oke, okay. Bismillah. Ya Allah jadikan kamu mudah-mudahan normal. Wah, alhamdulillah normal, Pak. Alhamdulillah. Kamu mau harta seperti apa? Saya maunya ibil. Lalu diberikan nako. Nako ibil itu unta. Nako itu unta betina. Nah, diberikan oleh Allah unta yang lagi meteng. Tahu meteng apa? Bunting. Bunting itu bahasa Inggris berarti ya. Dari kata bunt, ya. Bunting. Amin kan? Kemudian Allah berkahi itu, unta itu sampai satu wadin, yaitu satu lembah unta gila semua. Kemudian ada orang kedua, si botak. Ya. Malaikat itu datang di lutus Allah. Kamu mau apa? Botak. Kamu mau apa? Saya enggak mau dipanggil botak. Saya mau nih, saya jadi ganteng lagi kayak mas itu loh, ganteng banget dia, punya rambut cakep. Saya nggak bisa, saya sisi gini yang kerasa cuma sisirnya doang nggak. Jadi kamu mau punya rambut yang cakep ya? Iya, siapa yang punya rambut cakep itu? Ya Allah Bismillah, ya Allah berikan dia rambut. Jang, wah, gitu. Kayak apapun pun kaget, wah, gitu kan? Dapat rambut cakep. Nah. Ya udah, kamu mau harta benda apa yang bisa diinvestasikan? Kita yang butus itu mati loh, bisnis butus itu. Ya udah kasih butus, kambing, kasih kambing. Yang lagi bunting, domba lagi bunting. Akhirnya Allah berkahi domba itu sampai kemudian satu lembah dombanya dia. Yang ketiga si buta. wahai orang buta, ada apa anak buta? apa yang kau inginkan? Saya selama ini sedang buta. Saya ingin melihat orang-orang. Saya berharap saya dapat melihat manusia. Tolong doakan kepada Allah agar saya bisa melihat manusia. Ini bukan si buta ada buah hantu, ada kliwon di sini kan? Enggak, bukan. Nah, bismillah. Ya Allah. Normalkan dia. Normal. Alhamdulillah, senang banget. Wah, bisa melihat ini. Oke, sekarang wahai mantan buta, kamu ingin harta apa? Oh, enggak, yang tadi yang botak itu dikasih sapi. Nah, yang ini dikasihkan kambing. Saya mau kambing. Saya kasih kambing. Sampai kemudian jadi satu lembah. Pas sudah sukses, datang lagi malaikat tersebut, diutus oleh Allah dengan style atau setelan mantan orang ini, yaitu yang tadi belang-belang, ini malaikat ini jadi belang-belang. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih belang, kata ini. Masih belang. Pak, tolong pak, saya lagi saya sakit gini-gini, saya lagi sakit perjalanan, tolong saya minta ini satu kontaknya aja pak. Wah, mah apa aja lah. Pak, ini kan dulu kan dari rahmat Allah pak. Wah, ini dari warisan dulu, zaman dulu bapak saya. Apa aja. Pak, tolong ini kan dulu kan bapak juga kan seperti ini. Ah, itu kan masa lalu. Enak aja. Habis itu, gak dikasih. Malaikat bilang, karena kamu kufur nikmat, semoga Allah mengembalikan kamu keadaan kamu semua lagi. Treng! Yang satu, kufur nikmat. Allah kembalikan. Kemudian yang kedua, si botak. Sama berapa semua. Semoga Allah kembalikan kamu seperti yang dahulu. Treng! Botak lagi. Yang ketiga, Si buta. Pak, assalamualaikum. Ya, biasanya gitu kan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Ini sih. Pak, tolong pak, saya buat belum bekal ini pak. Oh, kak, bapak sampean mau apa, pak? Tolong kasih sita baik, satu aja. Satu. Kalau kamu bisa sita baik, itu apa? Masya Allah, ini saya ingat, pak. Dulu tuh saya kayak sampean loh, pak. Saya gak bisa melihat. Nah, sampean butuh berapa? Ya, sita baik, pak. Ya udah, pak. Bapak ambil semaunya bapak terserah semuanya enggak apa-apa. Saya tuh jadi keinget ini masa lalu pak. Saya tuh buta kayak bapak. Oh gitu ya pak. Ya Allah orang ini bersyukur. Berkahilah dia. Dua teman sampean. Terus langsung nampak sudah hakikatnya. Bapak saya dulu yang datang ketika bapak masih buta loh. Oh sampean itu loh. Saya dulu bapak yang sampean dulu masih buta saya datang. Saya dan malaikat utusan Allah, ya Allah berkatilah dia. Dua teman bapak yang botak dan yang si belang itu, mereka botak dan belang kembali. Anak-anak ceritain kayak gitu. Kemudian anak mikir setelah ngaji kayak gitu, aku mikir, ya Allah, andai saya itu kayak si buta. Bukan berarti saya pengen anak pengen buta, tapi andai saya bersyukur kayak si buta. Ini cerita ini dahsyat ya. Maksudnya, tadi cerita tadi dan ada lagi cerita setelahnya, lokasi cerita. Orang mikir, ya Allah anda gitu, anda jadi orang kayak gini. Kemudian depan, kemudian suatu ketika itu pulang kerja ke teman-teman. Pulang kerja, habis maghrib. Pulang kerja malam, habis maghrib. Berkumpul dengan Al-Tadi Syah. Karena sholat di daerah Cibubur. Dekat Cibubur Junction itu ada pom bensin, sampingnya ada masjid gede, lantai 2, kemudian ada sekolahan di situ. Tapi udah enggak asal di sekolah, udah sepi. Sholat Isya di situ. Apa harus dirulah enak sholatnya. Enak karena masjidnya enak, luas, kan. Sholat. Isya, kemudian zikir, kemudian dua rakaat ba'diyah. Di akhir itu kayak mau perpisahan gitu. Maksudnya kita ada semacam mau berpisah. Dan di akhir sholat sebagaimana yang kata Nabi SAW, la tadda'anna fi duburi kulli shalah, jangan sampai kamu tinggalkan di setiap akhir sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu atau amalkan. Atau kok lagi resah lagi, anak ketika itu lagi emang lagi galau. Kapan sih anak gak galau? Anak galau terus. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu anak tiba-tiba bertambah kegalauan, masih kegalauan haru gitu, kayak seneng, galau tapi seneng gitu. Enggak bisa dideskripsikan, kan? Allahumma a'inni. Tiba-tiba terkena hati anak gitu, sampai tiga kali, sampai diulang itu doa. Sampai kemudian matanya sembab. Ada keharuan tersendiri yang anak itu enggak tahu itu apa. Tapi anak tahu mananya, Allah bantu saya. Karena saya lagi enggak enak hati Allah. Bantu saya ya Allah, apa gitu, bantu saya sesuatu yang bisa membuat saya itu lebih tenang, lebih bisa menghindari hal-hal yang merusak hati saya. Bantu saya, imma bantu dari segi mengingat engkau, atau bantu dari segi bersyukur pada engkau, atau bantu dari segi beribadah dengan baik. Apapun itu ya, bentuknya, fasilitasi saya. Ya, selesai sholat. Ya selesai, itu kan udah sepi banget. Tinggal ada mungkin dua orang kalau asal di belakang. Jalan. Oke, tas kan. Jalan. Pas sana mau ke pintu luar. Ada orang dari sana juga mau ke pintu luar. Agak jauh. Mungkin dari sini ke tembok itu. Tapi anda merasakan aura orang ini. Kayaknya orang ini kayaknya mau deket sama anak. Dan ada sesuatu gitu. Anak. Tapi apaan sih. Jalan. Turun tak. Orang itu di belakang. Tapi anak merasakan aura dia gitu loh, pengen banget, kayaknya pengen banget deket sama anak gitu. Ah mudah amat. Terus deketin, deket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah saya kenal. Waalaikumsalam. Ngobrol sambil diri. Ngobrol. Ternyata dia orang Jawa gitu, logatnya kelihatan deso, oh yang kelihatan mukanya deso apa. Terus logatnya deso gitu. Ngobrol. Dia duduk ya, duduk sama tangga ya, duduk dulu. Ngobrol panjang. Pertama, pas lagi berdiri, dia nanya gini. Pak, sampean ngaji ya? Maksudnya apa ya? Ngaji gimana maksudnya? Ya, sampean ngaji gitu di mana? Oh, saya mah. Bukan ngaji, Pak. Saya bikin pengajian. Dalam hati, saya bikin pengajian, Pak. Dan, saya biasa mau gua nggak masuk sama enggak, saya bikin pengajian Pak. Oh, terus ngobrol gitu. Terus dia ngobrol curhat gitu. Saya ini nyari rumah saudara saya di Cibubur tapi nggak ketemu-temu ya Mas. Oh gitu. Emang di mana alamatnya? Ya saya juga nggak tahu. Dan bikin kok dong banget sini orangnya gitu. Enggak gimana sih alamatnya nggak ada Pak. Nggak tahu pokoknya di Cibubur gitu. Ya angel kalau kayak gini kan. Angel susah kalau kayak gini kan. Ya susah Pak. Saya juga orang baru di sini ya enggak tahu juga gimana bantunya. Tapi ngomongnya halus Pak kayak gitu ngomongnya. Terus nanya-nanya lagi. Curhat dia. Ya udah saya mau tanya Pak, Pulau Gadung sebelah mana Pak ya? Wah, Pulau Gadung jauh banget Pak. Emang mau ke sana mau naik apaan Pak? Anak tanya. Ya mau jalan kaki, jalan kaki, kan? Mikir, jalan kaki. Emang bapak selama ini tuh 4 hari tuh nyari rumah saudara doang ya? Iya, saya jalan kaki ke sana sini nggak ketemu-temu. Orang nih polos banget, orang desa bener-bener. Rumahnya di mana? Rumah saya ini dekat Undip, Tembalang. Tahu? Ya dekat Undip. Saya juga ngaji pak. Kata dia, ngaji di sana mau ustadz ini dan. Oh, Ustaz Abdul Hakim juga pernah ke sana, Pak. Oh, Ustaz Abdul Hakim. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang celana cingkrang, jenggotan. Jenggotan dia. Makanya anak-anak mau ngobrol bareng kayak awalnya anak kira, oh paling warga sini. Melihat anak jenggotan terus ini mungkin pengen kenalan gitu loh. Karena biasanya kok sama ketemu dengan yang auranya sama tuh pengen kenalan gitu. Padahal siapa tahu ketika kenalan, antum siapa? Oh, anak ngaji di mana? Majlis Ustaz Yazid, oh Rojali, bisa aja kayak gitu kan, walaupun sama seragamnya kan. Terus ngobrol, wah alhamdulillah ini bagus nih orang nih kan. Terus Masya Allah, ini orang kesian banget nih. Terus pas saya tanya, antum mau kuliah nih, kenapa nggak naik ini? Ya nggak apa-apa Pak, naik apa jalan kaki aja, jauh banget. Nah ini nggak apa-apa, ini sudah biasa jalan kaki. Oh ini biasa banget orang ini, Masya Allah. Terus mau pulang nggak? Iya mau pulang, naik bis. Punya apa? Mikir dia, nggak punya Pak. Ini orang kok? Jawabnya, wah nggak punya Pak. Kok kayaknya jawabnya kayak gak niat pulang nih orang, kayak gak punya duit, gak punya apa gitu. Emang kakinya udah hitam, memang benar-benar asarus safarnya itu jelas banget gitu. Gak kayak malaikat Jibril ketika jadi manusia itu. Ini asarus safarnya, belum lagi juri putih, pakaiannya rambutnya hitam. Ini gak ada yang putih. Iya kan? Nah, wah, siap, waduh. Tiba-tiba kayak ada yang dorong gitu. Ayo, sedekah, sedekah. Ya iya kan bilang dan mati jelas sedekah masa kayak gini harus dibayar ya. Wah berarti saya wah udah saya harus wah saya bantu lah Pak. Kalau misalnya saya ini saya sebenarnya kalau di rumah saya nggak ada istri udah saya anterin Pak ke terminal, cuman di rumah istri nungguin saja saya pilih istri pada dia kan. Wah udah saya bantuin aja lah. Wah ketemu 50.000. Aku ngomong enggak gitu. Wis itu tambahin pokoknya harga bis lah, harga bis, harga bis lah. Harga bis, pokoknya harga bis yang mana tahu gitu kan. Harga bis eksekutif gitu. Ini Pak, ini kasih. Hah? Ini, wah Mas, jangan Mas, ya kan. Ini anak-anak kasih karena apa? Dia tuh enggak ada nafas pengen minta itu enggak ada. Polos-polos banget orangnya. Makanya anak kasih tanpa tambahan. Dan juga emang anak ingat dulu ketika waktu masih SMA, ya. Pulang ke Jakarta sendirian, naik apa namanya dari depan pesantren nyetop bis, kemudian sendirian ke Jakarta, itu sebatang kara sendirian, terus uang tinggal berapa 3.000 nggak salah itu, taunya macet, banjir di Indramayu, banjir sampai sawah di samping itu nggak kelihatan sawah, laut sampingnya itu, banjir, macet banjir, terus nggak ada duit, belum makan pagi, belum makan siang. Gak ada duit, 3.000 doang. Buat nanti ongkos pulang ketika sampai Lebak Bulus atau mana, ya pakai apa nih bayar gitu kan. Diem aja nanti. Terus abis itu di tempat rest area gitu kan. Anak jalan, sok-sok punya duit. Terus ngeliatin gorengan, ngeliatin gini. Beneran nih. Oh, kayak SMA kecil gitu. Ngeliatin gorengan aja. Terus nanya 3.000. Dulu gorengan masih 2.500 gitu kan. Anda sampai tanya ke orang, Pak, tanya ke penumpang lain, maksudnya nggak tahu penumpang mana, tapi yang tanya, anu tanya, karena nggak enak, nggak berani tanya ke pedagang, nanti kan mau beli berapa, nggak mau beli, gitu kan? Tanya ke penumpang lain, Pak itu beli kan berapa harganya Pak? Oh sekian. Dia sampai ingat, kenapa deh mau dibayarin, mau dibeliin? Nggak usah Pak, gengsi lah. nggak usah Pak, balik ke, anu ngerasain penderitaan itu. Makasih. Makasih mas. Masih ngajak ngobrol, mas, kenal Ustaz Yazid gak mas? Ustaz Yazid Jawa kan? Ya kenal lah. Hah, mas kenal Ustaz Yazid? Bener, ya kenal lah, orang teman bapak Ana gitu kan. Hah, teman bapak Antum gitu kan. Mas kenal Ustaz Ibrahim juga? Ya kenal lah, pak, itu teman bapak Ana. Hah, teman bapak Antum. Emang bapaknya sampean siapa tuh mas? Bapak Ana itu, Ana sebutin namanya. Hah? Bapak Antum itu, gak percaya berkali-kali nanya, iya. Ini tabul apa? Ini Yahudi banget ya orang ini. iya itu Bapak Ana. Itu Bapak saya Pak. Itu iya ramah tapi ya nggak langsung ngomong Yahudi banget sih loh. Itu Bapak saya gitu. Iya itu Bapak saya. Itu sampean kalau misalnya nanti ngaji ke bareng tanya lah teman-teman ngajinya. Kalau nama Ana itu dikenalin nama Ana Hasan asal Jaizi itu. Siapa tahu pada tahu nanti kan. Oh iya, tak ingat-ingat nanti ya, gue. Nanti lihat kalau misalnya saya kira tak tanyain teman-teman. Ya terserah sampean, tanyain, ya silahkan, gitu kan. Habis itu udah. Udah gitu, gue sebenarnya pamit ya, Pak ya. Pamit. Itu masuk diri di situ. Karena langsung, motor. Itu hati tuh langsung kayaknya riang gitu, enak. Alhamdulillah, Allah bantu itu. Terus, kayak gitu juga anak tawas sama Allah. Minta sama Allah. ya Allah dengan aman tadi, Allah minta suatu-suatu ini yang anda harapin gitu. Kemudian baru beberapa titik doang asingin motor, anda cari kok nggak ada nih orang. Terus ke Sapong itu kan pekarangannya kan agak luas, anda cari nengok-nengok, nggak ada tuh orang kemana ya, nggak tahu nih, anda bingung apa ini malaikat, tapi kok kayak gitu sih malaikat gitu. Apa ini siapa kok? Wallah alam itu kan nggak tahu dah, nggak tahu dan nggak ngurus. Orang kayak pulang itu dengan wah seneng lah, alhamdulillah bisa itu, alhamdulillah. Terus habis itu 2 hari kemudian, ya, pulang kerja lagi, galau lagi, pokoknya galau terus lah kawan, galau lagi, galau gitu kan, sholat isya di tempat itu lagi, sholat isya di akhir sholat ba'diyah lagi meminta sama Allah, ya Allah sembuhin, bantu saya kan. Kemudian akhirnya turun tangga lagi. Anak lihat di tempat yang kemarin ngobrol ke bapak-bapak itu ada tukang pecel. Ah, ini pasti jawaban dari Allah. Jangan-jangan malaikat lain ya. Ya ini tukang pecel, ibu-ibu, tapi kelihatan nenek-nenek, tapi ternyata ibu-ibu. Kenapa? Karena kebakar matahari jadi kelihatan nenek-nenek. Ah, nenek-neneknya itu. Ibu-ibu. Anak tadi ngirain, ah nenek-nenek nih, tukang pecel. Nah, karena pecel anak suka sebenarnya, karena di pesantren dulu suka makan lotek. Lotek itu pecel. Seneng anak. Wah ini ngenang nih pas di pesantren nih. Nah, duduk ah, duduk tepat di tempat kemarin ana meeting dengan lelaki majhulul hal, wong majhul enggak tahu siapa itu. Nah, musafir bin musabil gitu kan, anak perjalanan. Duduk situ. Wah, ngobrol kita. Bu, beli ini pecelnya, ini ada apa aja? Oh, enggak ada montong. Enggak ada apa-apaan. Pokoknya tinggal lalapannya, bayamnya apa-apa, togenya gitu kan. Terus ngambilnya juga kayak asal-asalan. Anak pertama udah ilfil duluan sebenarnya. Udah ilfil duluan, tapi enggak usah dah, udah enggak tega juga masa mau pergi gitu. Beli satu porsi. Anak suka pecel, makanya kalau di UNJ itu habis atau sebelum kajian dulu, kan ada tukang pecel itu kadang-kadang, tukang pecel ilegal itu. Orang beli satu, mantep banget itu. Tiba-tiba jadi lapar. Itu beli gitu kan. Di sana beli itu sampai habis, anda masih inget tuh momentum, ada satu momentum yang seketika itu juga kajian langsung mulai drastis, jarang yang datang. Anda makan pecel, terus makannya itu di lantai di situ juga di dekat tempat sendal-sendal itu, di situ dulu. Itu sebelum kajian. Ada akhwat 2, itu awal-awal kajian fawaidul fawaid itu. Ada akhwat 2 lewat situ. Anda lagi makan kayak gitu, enak biasa makan kayak rakyat biasa lah. Makan dia. Dia diri di situ antara anak mantum di deket ini di sini. Dia berdua diri situ. Yang satu sambil deketin muka ke depan mukanya. Sambil gini mana? Anak ngatin. Dia kayak lagi ngomongin anak gitu. Mungkin bilang, ngajar poli-poli masa kayak gitu makannya masa. Kayaknya kayak gitu ngomongnya. Anak gak enak duluan. Gak enak kan langsung kan. Rasanya, kayaknya diomongin juga nih. Ah benar-benar diomongin baik lah gitu kan. Ya tahunnya besok ini langsung gak ada ngaji, dikit yang ngaji. Pernah diomongin kayak gitu. Saking anak udah lupa dah kalau udah makan makanan yang anak suka atau pecel semacamnya. Kembali ke itu yang di Pang itu, ya kan? Pesan pecel. Makan, masya Allah. Ini bukan perasaan lagi yang main. Tapi perut udah menolak, bener-bener gak enak. Wah, oh, gak enak banget, masih ini pecel apa bunga plastik. Oh rasanya tuh kayaknya udah, aduh, gak bener rasanya. Tapi sambelnya pedes, sambelnya cegukan gitu kan. Pedes banget. Terus ada pelanggan lain. Pelanggan lain juga gitu. Udah makan gitu kan, bu ada gorengan gak? Ah gorengan katanya, gorengan paling alasan. Alasan apa karena gak enak, pengen nambah lagi. Supaya ada yang enak, cari yang enak. Tapi kemudian dia balik lagi. Pas kemudian balik lagi ke tukang ini, ibu-ibu pecel ini. Bu, udahan ya bu. Wah, itu benar perasaan dia mana sama. Sama-sama gak enak ini pecel. Dibalikin, woy mas dibungkus aja mas. Kata bungkus aja lah ya mas. Gak usah. Oh, tetap pasti dia mas. Karena gak tahu ini pecel apa gitu. Kayak gini rasanya. Terus ada conversation sama dia kan. Langsung ada muhadatah. Muhadatah program bisa. Ada muhadatah gitu kan. Muhadatah. Anda tanya interogasi dia gitu. Bu, bagaimana punya anak berapa? Bu, siapa tahu ada anak habisnya gitu. Punya anak berapa, Bu? Punya suami berapa? punya suami di mana suaminya gitu kan? Suami saya di kampung mas. Saya di sini nyari duit gitu. Anak saya 4 masih cilik-cilik semua. Nah, saya nyari duit, suaminya di kampung, bapaknya di kampung, ini bapak ngurus sawah. Oh, saya ngurus ini. Keuntungan berapa duit sehari ini? Sehari itu 50 ribu ya, 25 ribu ya. 25 ribu sehari keuntungannya. Banget gitu. Tambah 25, tambah 50 ribu sama jualan jamu mas. Hah? Jualan jamu. Ibu jualan dari jam berapa? Jualan kecil itu jam 2, saya keliling, jalan kemana-mana. Kok malam ya kesini, kadang-kadang. Masya Allah, 25 ribu. Dari jam 2 sampai isya. Terus jualan jamu paginya. Cuma 50 ribu semua. Oh subhanallah, ini hati ini, terenyuh banget. Nah, katanya terus, baik orangnya. Sholat juga dia, cuman gak pakai kerudung. Nanti kapan-kapan kalau ada hijab syar'i, nak kasih sholat. Kan keren tuh, tukang pucul jalan tiba-tiba tadi gak pakai kerudung, pakai jilbab syar'i, pakai cadar. Wah, masuk Facebook nanti. Nah, kemudian gak tega anak. Karena keinget masa lalu gitu loh. Anak juga dulu jualan di aliran yang sama. Gak jauh lah, pepes sama pucul. Anak dulu jual gorengan juga gitu. Ngerasain keliling taman ini bawa panas-panas itu, ngerasain dulu waktu adik anak dibonceng ya, bawa dagangan emak itu banyak dagangan emak ya. Terus habis itu kan ramai taman ini, itu ada pameran pesantren gitu. Tujuannya cuma dagang doang di situ. Kesenggol jatuh, kemudian mungutin karya emak sendiri, orang pada ngeliatin malunya itu. Itu waktu udah bikin nyantren itu. Ya Allah, mudah-mudahan gue nanti jadi ustadz besar ya Allah ya. Ya Allah, sakit banget hatinya tuh. Lo udah panas, terik matahari. Ana juga ingat ibu Ana. Ana pernah melihat, masya Allah, ibu Ana di pasar tradisional di dekat rumah ada di Jembatan. Itu saking orang kayu nih, gitu, saking gak lakunya gitu kan, duduk ya di depan jagangannya sampai tidur kayak gini. Saking gak ada yang mau ke situ. Wah sedih banget Alek. Sampai mata terik matahari itu ke situ sambil gak kerasa saking capeknya, bikin pepes kan capeknya minta ampun. Diam gitu. Wah anak datang langsung anak bangun. Itu nanti kepanasan udah biar anak aja yang di situ. Gantian. Wah inget lah kayak gitu. Masya Allah ini penderitaan dahulu ini. Ya. Tapi ini ibu ini lebih menderita lagi karena jauh sangkar ke Jakarta. Kasih. Wah, yang dikasih dengan keuntungan yang berlipat. Wah, itu langsung rentetan doa wirid-wirid itu. Setelah kasih duit, doanya panjang banget dah. Doain, mas, wah, mudah-mudahan gitu kan. Minta apa mas? Maksudnya minta digawain apa gitu. Ya, minta ini supaya urusannya lancar, supaya ini itu supaya lancar aja bu, berkah aja saya, insyaallah. Oh ya amin, diberkahin. Mas udah punya anak berapa mas? Kayak kalau orang kampung itu kan kalau ngomong atau mas punya anak berapa mas? Mas punya anak berapa mas? Aku tahu orang Jawa, hidup di Jawa, keturunan Jawa. Mas punya anak berapa mas? Waduh, soal anak saya itu baru nikah bu, Januari kemarin. Ini istri saya udah 9 bulan, mas doain aja istri saya gitu kan. Oh, minta apa mas? Minta anak laki-laki perempuan. Anak pertama mesti minta laki-laki. Oh, tahu aja ibu. Minta laki-laki, bukan laki-laki lah. Oh ya, kalau udah berhenti. Itu kalau anak nggak pamitan, nggak bakal habis itu, nggak khatam itu doanya itu. Anak langsung, ya bu, pamit dulu. Habis itu, ingin ke motor, naik motor, kemudian ngelewatin dia. Anak berpikir, ini kalau misalnya dia kayak teman kasus ini dengan malaikat lagi. Oh, ternyata, oh masih ada. Kok malaikat kan horor banget, malaikat bawa pecel gitu, lantasan rasanya rasa planet. Apa? Oh masih ada. Dia pas Ana udah baru berapa detik itu, dia langsung udah tutup gulung tikar gitu. Saking senengnya, kalau bahasa Jawa senengnya itu, saking senengnya itu langsung gulung tikar. Wah seneng. Ya mas, mas bu. Kayak ketemu lagi, sampai ditawarin sebelum pulang, mas ini gorengan ini bukan gorengan mas, gorengan bawa aja mas, Walah dalam mati, enggak usah bu, kalau udah mati, borong-borong mau gimana? Orang kayak gitu gorengannya gitu kan. Bukannya malah tambah nafsu, malah menurunkan daya nafsu. Nah, itu alhamdulillah ya, sedekah seperti itu. Tiba-tiba ana wallahi semua yang ana berikan itu dua kali lipat Allah kasih dengan cara yang halal, dengan di sisi yang ana tuh enggak ngira, enggak ngarep juga. Allah kasih, enggak perlu tahu atau apa bentuknya kayak gimana, enggak perlu tahu. Tapi Ibrahim itu tadi Allah kasih. Pertama, ana minta sama Allah, ya Allah bantu saya ya Allah supaya saya itu bisa konsentrasi bagus lagi. Terus justru kegalauan saya hilang, kemudian bantu apaan kek, fasilitas saya, fasilitasin, Allah fasilitasin dengan ini. Itu seketika tuh pulang, hilang semua kegalauan, walaupun besoknya galau lagi, hilang semua kegalauan. Tapi Allah bantu. Nah, dengan itu, bahkan dari situ mengenang masa lalu, kemudian teringat kebaikan orang tua dan sebagainya, bisa bersedekah. Habis itu tiba-tiba Allah kasih ganti yang jauh lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gak ada mana kosot sudah kotor minimal, gak ada sama sekali yang berkurang. Dan ini adalah salah satu sunnah Nabi ya, yang pada saat ini itu banyak ditinggalkan. Antum itu kata-kata orang yang tadi ana bilang dia mendakwahi kaumnya karena dikasih kambing satu saja, itu kata apa kata dia, aslimu ya kaumi, berislam, masuk Islam yuk, masuk Islam yuk, ngajak masuk Islam. Ini saya dapat kambing dari seseorang yang la yakhsha al-faqr dalam riwayat Muslim, atau la yakhsha al-faqr dalam riwayat yang lain, dari orang yang tidak takut kere. Antum kere enggak sekarang? Jangan takut sedekah. Allah mau tambahin, ya Allah yakin. Ana berani bersumpah demi Allah, enggak ada tuh ana sedekah ana pribadi, karena itu pasti. Enggak pernah ana sedekah kecuali pasti Allah berikan lebih dari itu. Selalu itu ana punya cerita yang banyak dan udah bersebagian udah ceritain. Enggak pernah satupun ana sedekah apapun jenisnya, melainkan enggak lama kemudian Allah ganti dengan materi juga, dengan yang berlipat dan dari sisi yang halal, dan ana enggak pernah menyangka itu. Itu. Ya. Allah. Dan setelah sedekah antum doa. Setelah sedekah antum doa, minta sama Allah. Apapun yang antum butuhkan, hajat antum apa, kegalauan antum apa, sedekah, bertawassul dengan itu. Terutama sedekah sama orang tua. Wallah itu sembuhnya cepat insyaallah. Di antara doa juga tadi malam habis sisa lagi. Wah, habis sisa itu karena mau berpisah soal wajib ya. Jadi rasanya ada kedekatan yang karena seperti ingin berpisah itu dengan Allah itu jadi kedekatan. Ana pas sore dari kemarin itu ana nyari kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 9 di rumah, enggak ketemu-temu. Padahal hari ini ada dua kali kajian kitab itu. Wah, gimana? Enggak ketemu-temu, cari di mana-mana enggak ketemu-temu. Di seluruh bagian yang ana taruh buku. Allah, gimana besok kajian? Apalagi tentang bab talak tadi pagi. Kita harus belajar dulu. Nah, ini setelah isya itu doa. Doa banyak melampaui dengan doa yang maksurat dan doa kebutuhan. Endingnya doanya gini, ya Allah, saya nggak ketemu. Beneran nggak ngomong? Apa maksudnya di lisan kecil? Ya Allah, saya nggak ketemu. Kita kasih mukafir jilid 9 dari tadi hari. Ya Allah, temukanlah kita. Beneran? Wallahi ya ngomong. Kan doa seperti itu. Detail tafsir Ibnu Katsir jilid 9 dengan gambaran di ini. Iya, dengan gambaran dibuka warna kuning yang tafsir Ibnu Katsir. Ya udah. Habis itu ana tiba-tiba Allah menjadikan itu senyum aja setelah itu. Senyum sendiri. Senyum sendiri malam itu. Maksudnya setelah keluar dari masjid itu senyum ke rumah. Senyum ke rumah tiba-tiba tuh ana jalan masuk ke rumah. Ana jalan tiba-tiba kayak Allah Ta'ala itu nonton gitu. nonton aja jangan sampai senyum gitu. Ada senyum ke suatu sudut yang belum anak periksa. Itu sudut kecil banget. Belum anak periksa. Anak senyum karena toko tiba-tiba ngerasa ada yang di sini, ada yang di sini. Pas anak buka, Allahu Akbar, itu kitab masih disegel. Ternyata kitab yang ada juga belum laku. Tafsir Mukhtasar Al-Jauziyah masih baru. Dapat yang baruan. Walaupun hati ini sakit karena enggak laku dia. Tapi ada Allah dan senang Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas kenikmatan itu. Allah tuntun. Allah ada seperti digerakkan sama Allah. Itu pulang dari itu langsung ke situ. Digerakkan sama Allah ketemu dengan yang lebih baik. Ya makanya ketika antum. Makanya kalau misalnya ada orang. Antum jangan doa spesifik. Jangan, gak boleh. Kadang boleh ya. Sesuai dengan hajat antum. Bahkan kadang doa yang memang antum menginginkan itu spesifik, memang itu hajat antum, apalagi untuk kebaikannya. Antum lantunkan kepada Allah. Lihat Nabi Nuh AS curhat tentang kaumnya. Jadi kembali kan benar-benar kepada Allah, Allah akan membahagiakan kita semua. Iya, itu cerita-cerita terupdate. Nah, updated stories. Tunggu updatean selanjutnya. Kajian-kajian seperti ini, anda yakin antum juga terjadi pada setiap-tiap antum. Cuman enggak banyak orang bisa merangkum kejadian. Mereka meninggalkan misalnya. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang unbelievable dalam diri antum masing-masing. Tetapi jeleknya adalah banyak dari kita itu enggak bisa mengingatnya dan enggak bisa menjabarkannya dan kadang seringkali mungkin gak bisa mengambil fawaid dari ini. Itu salah. Sehingga kan kita yang namanya hidup itu hidup penuh dengan history, sejarah. Jangan lupakan hal-hal yang sudah berlalu itu sebagai pelajaran benar-benar. Nanti ketika antum mengalami kegalauan yang sama, ada penyembuhnya. Gunakan trik yang sama. Sekali lagi wasiatnya pesan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa salam. Allah antum tuh antum rajin sekarang. Antum bisa ngapalin sekarang itu bukan karena antum, itu karena Allah. Karena Allah yang bantu antum. Maka minta terus bantuan. Antum dapat rezeki min haitsu la yahtasib dari Allah mungkin karena sisi ketakwaan antum. Makanya Allah berikan dan segala jawaban dan cerita dari Allah itu tidak, itu selalu mengharukan, jauh lebih mengharukan daripada segala cerita yang dibuat-buat oleh manusia, seromantis apapun. Kan cerita yang dibuat-buat manusia itu kadang gak berkah. Tapi yang terjadi dalam diri antum, itu lebih romantis dari citra fitri, cinta fitri, dan lebih panjang faedahnya daripada tukang bubur naik haji. Akhirnya, tukang bubur naik haji, berhasil melampaui episodenya cinta fitri 1000 episode. Rezeki itu enggak bisa diprediksi benar-benar. Ya, enggak bisa diprediksi. Baik. Ana ingin dari ikhwan dua orang berdiri 10 detik aja. Siapapun dari antum, terserah. Dari akhwat dua orang aja. Dua akhwat berdiri 10 detik. Enggak, demi Allah, anak enggak nyuruh antum apa-apa. Anak enggak nyuruh antum khutbah, anak enggak nyuruh antum ngambil apa, enggak. Diri, duduk habis itu. Diri aja, diri. Anak merem, anak enggak tahu siapa ikhwannya, anak enggak tahu siapa akhwatnya. Anak merem. Siapa dua akhwat aja. Anak enggak mau tahu siapa namanya. Dua akhwat aja. Dan dua ikhwan. Udah berdiri belum? Yang akhwat udah dua, ikhwan dua udah. Oke. Mau duduk apa enggak? Hah? Mau duduk? Ikhwannya anak Allah, enggak tahu siapa ikhwannya. Mungkin malaikat atau mungkin mas-mas yang dulu ketemu anak. Udah ya, silakan duduk. Ketahuan. Oke. Ada hadiah buat teman-teman yang barusan berdiri. Dengan keberanian mereka mendapatkan rezeki. Rezekinya adalah kitab Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Oh, langsung. Itu tadi bukan suara malaikat itu. Itu suara akhwat. Ya, jadi kasih buat dua akhwat dan dua ikhwat. Ini berwarna full color nih. Ya, enggak besar. Supaya ini. Tuh, ya. Atlas para nabi dan rasul. Ya, Anda buka nih. Masih baru. Ini bukan aneh segel ini. Tuh lihat. Covernya ada giniannya. Iya kan? Ada globe. Berwarna. Ya. Bagus, ini yang anak-anak printkan. Ya, jadi semuanya berwarna full color. Ya. Buat ikhwan dan buat akhwat yang barusan berdiri, silakan ambil. Gratis. Ah, ya cicilannya sebulan. Itu. Tolong kasih dua akhwat yang tadi berdiri. Rizki kan? Mungkin karena antum atau antune tadi berdiri. Mungkin pagi ini telah melakukan sedekah atau apa, anda enggak tahu. Yang penting ada doa kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, yang dapat kitab ini secara gratis, mudah-mudahan ada orang yang telah melakukan ketakwaan, suatu ketakwaan sehingga engkau rizikkan. Gratis. Enggak usah pikirin bayar, enggak usah. Udah gitu aja. Murah kan? Kenikmatannya itu murah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya antum lagi kacau pikirannya, baca buku itu. Wah, terhibur itu. Insyaallah kedepannya nanti ada kejutan-kejutan berikutnya. Jadi nanti kayak gini, kejutan daripada dipersiapin nanti jalan. Oh, dipersiapin nanti pada berlomba-lomba. Enggak. Nah, gini aja. Allah yang milih. Antum siapa namanya? Irwan Shah. Oh, Irwan. Taufik. Masyaallah. Ya, ya, alhamdulillah. Ya, aku enggak tahu siapa. Siapa terserah, mau siapa aja. Oke, jadi sampai ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan gitu. Ini harga kitabnya berapa sih? Hah? Enggak bertanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan kita juga mulai bulughul maram. Dan mungkin bulughul maramnya itu lebih dipercepat mungkin. Tapi bawa aja tafsir Al-Isar, bulughul maram, baik-baik insyaallah taala. Kita ketemu lagi insyaallah pada pekan depan. Barakallahu fikum wa fi ulumikum wa fi juhdikum wa fi hayatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semua, kondisi hati dan fisik kita insyaallah taala. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.